إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian kenikmatan dan anugerah-Nya kepada kita semua dan tidak luput dari sekian banyak kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan waktu yang luas, waktu luang, kemudian kenikmatan kesehatan, sehingga dengan kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa datang, bisa hadir di majelis pengajian yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mempelajari di dalamnya kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan turun di tengah-tengah mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman. Wa wasiyatuhumur rahmah, dan mereka senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat wa wasiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah, dan para malaikat akan senantiasa menaungi para talabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang datang ke majelis pengajian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebut namanya sebagai bentuk kebaikan yang dibangga-banggakan di kalangan para malaikat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu. Salah satu dari sekian banyak keutamaan-keutamaan seorang mendatangi majelis ta'lim, mendatangi majelis pengajian. akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan senantiasa dilindungi, diliputi oleh malaikat-malaikat Allah, dan akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat-Nya. Maka kami dari sini berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan dalam hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini insyaallah taala kita akan mulai membahas kitab Arba'in Nawawi yang disusun, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas bagaimana sejarah kehidupan muallif rahimahullah ta'ala. Ya, dari mulai namanya, kemudian lahirnya, guru-guru beliau, kemudian terkait dengan murid-murid beliau, dan sanjungan-sanjungan para ulama terhadap beliau. Barakallahu fikum. Baik, keumuman dari kehidupan beliau rahimahullah ta'ala, kehidupan yang barokah. Beliau memiliki umur sampai 45 tahun. Ya. Tetapi dengan umur seperti itu, sesingkat itu, barakallahu fikum, karya tulis beliau sangat banyak dan beragam. Ilmu beliau sangat menyebar luas. Murid-murid beliau sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan barokah pada umur beliau, pada kehidupan beliau rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada pembahasan hadis pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadisul awwal. Hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala, sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan tergantung pada niatnya. Setiap amalan baik tidaknya tergantung pada niatnya. Amalan diterima atau tidaknya tergantung pada niatnya. Wa innama likullim ri'in ma nawa. Dan pada masing-masing hamba itu memiliki niat terhadap amalannya. Memiliki niat pada amalan yang hendak dia kerjakan. Ya, dia meniatkan pada amalan tersebut kebaikan atau kejelekan. Barakallahu fikum. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun siapa saja yang hijrahnya untuk menggapai dunia atau memperoleh wanita yang dia pinang, maka pahala hijrahnya barakallahu fikum akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Rawahul Imam al-Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Yang pertama adalah al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau dari Bukhara. Ya, Bukhara masuk wilayah Uni Soviet, ya, Rusia. Beliau termasuk orang ajam, tetapi beliau pakar dalam masalah ilmu bidang hadis. Barakallahu fikum. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Yang kedua adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Beliau dari Naisabur, yang lebih dikenal dengan Imam Muslim. Imam Muslim ini merupakan salah satu dari murid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Fi sahihaihima alladaini huma asahhu kutubil musannafah. Baik, disebutkan hadis ini dalam kitab sahih keduanya, yang mana kitab sahih keduanya ini termasuk kumpulan kitab yang paling sahih dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama terkait dengan ilmu bidang hadis. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita secara global tentang niat. Menjelaskan tentang niat. Barakallahu fikum. Dan niat ini adalah sebab kebaikan sebuah amalan atau jeleknya sebuah amalan. Dengan niat ini, amalan bisa diterima dan amalan bisa ditolak. Amalan yang diterima adalah amalan-amalan yang baik. Amalan menjadi tidak diterima karena amalannya rusak. Tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi diniatkan karena yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk bisa lebih memahami hadis ini, barakallahu fikum, bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-Imam Al-Bukhari, yang kedua adalah al-Imam Muslim. Di dalam riwayat dua imam ini, kalau kita mau teliti jalur hadis yang dibawakan oleh beliau berdua pada kitab sahihnya, ini ada perbedaan lafaz tetapi sama maknanya. Di dalam riwayat al-Imam Bukhari saja itu disebutkan awim ra'atin yankihuha. Ya, atau hijrahnya menuju kepada wanita yang hendak dia pinang, yang hendak dia nikahi. Dengan lafaz makaha yankuhu nikahan. Baik. Kemudian pada lafaz Bukhari Muslim ini ada lafaz awim ra'atin yatazawwajuha. Yatazawwajuha atau menuju kepada wanita yang hendak dia nikahi. Tetapi maknanya sama. Barakallahu fikum. Baik, sebagai faedah tambahan, barakallahu fikum, tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, dan perlu diketahui bahwasanya kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama tentang masalah hadis. Ya. Ada sahih barakallahu fikum Ibnu Huzaimah. Ada sahih Ibnu Hibban. ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, ada Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Tetapi kumpulan hadis yang sahih ini ada pada Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para umat manusia, secara khusus kaum muslimin, telah menerima dua kitab sahih ini dengan penerimaan yang sangat baik. Apabila didapati sebuah hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, mereka sudah mengklaim hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Dikarenakan tersebut dalam Bukhari Muslim. Tidak diragukan lagi. Barakallahu fikum. Tetapi di sini ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan dua kitab ini. Mana yang lebih sahih? Mana yang lebih bagus? Barakallahu fikum. Baik, para ulama ada yang merinci mengompromikan dua masalah ini. Yang pertama rinciannya, dalam sisi keabsahan hadis, kesahihan hadis, hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Tetapi hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim itu lebih bagus dari sisi tartibnya. Ya, dikarenakan di dalam Sahih Muslim ketika beliau Al-Imam Muslim menyebutkan sebuah bab, ya, misalkan Kitabul Ilmi atau bab Fadilatul Ilmi, itu disebutkan semua hadis-hadisnya terkait dengan keutamaan ilmu. Misalkan dalam Kitabul Iman, bab syafa'ah, tentang syafa'at Nabi atau tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga Nabi atau tentang syafa'at. Hadis pertama, kedua, sampai 20 sampai sekian. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dalam Sahih Bukhari 20 hadis tentang masalah syafa'at itu disebutkan dalam banyak-banyak kitab dan dalam banyak bab, mencar-mencar, ya, berpisah. Barakallahu fikum. Difahami ya insyaallah ya. Baik. Jadi pada keduanya ada sisi positif dan ada yang lebih bagus daripada yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ini sekedar faedah terkait dengan kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Baik, kita bahas matan hadis ini. Sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baik, lafaz sami'tu ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya sahabat Umar Ibn Al-Khattab beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Ya, mendengar langsung tanpa adanya perantara. Barakallahu fikum. Baik, tetapi dalam pembahasan hadis ini selain Umar Ibn Khattab ini ada yang mendengarkan, tetapi jalan hadis pada sahabat-sahabat yang lainnya itu lemah. Ya, tidak sekuat jalan hadis yang dibawa oleh Umar Ibn Khattab. Khalifah Umar Ibn Khattab barakallahu fikum meriwayatkan hadis ini ketika beliau di atas mimbar menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhirin hadis. Barakallahu fikum. Baik, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh satu murid yaitu Al-Qamah Ibnul Waqqas. Al-Qamah bin Waqqas. Satu rawi saja. Kemudian dari Al-Qamah bin Waqqas juga satu murid saja. Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari. Barakallahu fikum. Kemudian dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, dari Muhammad ibnu Muslim, dari Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi. Ini yang mendengarkan dari Al-Qamah bin Waqqas. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi yang mendengarkan dari beliau adalah Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Kemudian dari beliau yang mendengarkan adalah Sufyan ats-Tsauri. Baik. Kemudian dari beliau Al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair. Nah, dari Abdullah bin Zubair ini banyak rawi. Ya, ada yang menyatakan sampai 100, ada yang menyatakan sampai 200. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini hadis sahih. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh satu rawi sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, yang jadi pembahasan di sini bahwasanya sahabat Umar ibn Khattab mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam kalimat ini terdapat faedah pembatasan, yaitu pembatasan pada sebuah amalan. Ya, mengisbatkan, menetapkan sebuah hukum dan menafikan yang lainnya yang tidak termasuk hukum tersebut. Ya, di sini Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan hanya saja baik dan jeleknya sebuah amalan tergantung pada niatnya. Ya, jadi niat ini sebagai hukum diterima atau ditolaknya sebuah amalan. Barakallahu fikum. Ya, jadi sebuah amalan apabila kosong dari niat maka tidak ada faedahnya. Sebuah amalan diniati dengan niat yang jelek, maka amalan tersebut akan rusak. Barakallahu fikum. Baik, difahami yang salah ya. Kemudian pada lafaz faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ila akhiril hadis, barakallahu fikum, lafaz ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah hanya sekedar contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hijrah, kalau hijrah ini ada dua ya. Ada hijrah secara hakiki sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Adapun pada makna yang maknawi, berhijrah dari kemaksiatan ke ketaatan. Biasanya seorang suka melakukan amalan-amalan jelek, kemudian dia bertobat dan dia meninggalkan amalan jelek tadi menuju kepada amalan kebaikan. Ini namanya hijrah secara maknawi. Barakallahu fikum. Nabi alaihissalatu wassalam memberikan contoh ibadah hijrah yang diniatkan, ibadah hijrah ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ternyata orang-orang yang hijrah ketika itu banyak dan beragam niatnya. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam memberikan pesan, tanbih, peringatan. Barang siapa yang hijrahnya, yang niat hijrahnya ke Mekah, dari Mekah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ya, akan sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Namun siapa saja yang hijrahnya dari Mekah ke kota Madinah hanya dengan tujuan dunia, ya misalkan dia berpandangan, wah saya ini berdagang aksesoris atau pakaian-pakaian muslim. Dalam keadaan kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah, ya sudah saya ikut pindah ke Madinah saja. Kalau saya jualan pakaian muslim, pakaian muslimah di Mekah, ya nggak laku, nggak ada orang-orang muslim di sana. Ya ketika itu. Sehingga dia hijrah ke Madinah. Atau hijrahnya ke Madinah karena wanita yang hendak dia nikahi. Ya. Ummu Fulan yang dulunya di Mekah ternyata ikut hijrah ke Madinah. Kalau saya tetap ke Mekah, di Mekah, ya saya tidak akan mendapatkan Ummu Fulan tadi. Sehingga dia juga hijrah ke Madinah untuk menikahi Fulanah tadi. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi SAW, pahalanya akan sampai pada apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya yang kita bahas terkait dari hadis ini, yaitu berkaitan dengan keistimewaan dan kedudukan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berdua menyatakan ia dahulu fi hadisil a'mal, ya dahulu fi hadisil a'mal bin niyat sulusul ilmi. Bahwasannya masuk dalam makna hadis ini, hadis innamal a'malu bin niyat, sepertiga ilmu. Jadi kalau ilmu kita mau bagi menjadi tiga, ya satu per tiga dan satu per tiga, barakalahikum. Maka hadis ini mencakup sepertiga pembahasan ilmu. Barakallahu'alaikum. Baik. Dijelaskan oleh As-Syaikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Wa sababu dhalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi walisanihi wajawarihi wan niyatu ahadul aqsamis salasah. As-Syaikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasannya ibadah seorang hamba, usaha seorang hamba, barakallahu fikum, ini ada tiga. Ibadah dengan hatinya, bisa jadi ibadah dengan lisannya, ibadah dengan anggota badannya. Ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati, yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan keyakinan manusia. Ya, ini letaknya di dalam hati. Atau ibadah-ibadah dengan lisan, seperti zikir, qiraatul Quran, atau ibadah-ibadah yang sifatnya dengan anggota badan. Ya, jihad fi sabilillah, infak fi sabilillah, barakallahu fikum. Baik. Jadi ibadah seseorang di dalam agama Islam ini dibagi tiga, ada ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Dan niat ini termasuk ibadah hati. Sehingga hadis ini meliputi sepertiga ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yadahulu hadal hadis fi syaba'ina baban min al-fiqhi. Bahwasanya hadis ini masuk pada 70 bab fikih. Masuk pada 70 bab dalam pembahasan fikih. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita mau buka kitab yang berkaitan dengan fikih, ya, sebagaimana yang kita bahas, ya, barakallahu fikum, itu ada bab thaharah. Bersuci. Bersuci butuh kepada niat. Kemudian bab shalah. Masalah salat. Salat butuh dengan niat. Kemudian masalah wudu. Wudu juga butuh kepada niat. Kemudian zakat butuh kepada niat. Jihad, haji, puasa, semuanya butuh kepada niat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadis ini masuk pada 70 bab dalam bab-bab fikih. Barakallahu fikum. Ketika para ulama membahas bab masalah nikah, kitabun nikah, hadis yang pertama yang disebutkan hadis ini. Ya, pentingnya niat di dalam sebuah pernikahan. Barakallahu. Baik, difahami ya, insyaallah ya. Barakallahu. Kemudian kita petik faedah demi faedah dari hadis ini. Baik, al-faedatul ula, faedah yang pertama. Hadal hadis, faedah ini kami ambilkan dari syarah kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan faedah yang pertama, hadal hadis ahadul ahadisi allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu hadis yang mana agama Islam berputar, berporos pada hadis tadi. Barakallahu fikum. Wal Islamu yaduru ala madaraini. Sedangkan agama Islam itu memiliki dua kandungan. Yang pertama, kandungan secara batin. Yang kedua, kandungan secara zahir. Dalam kata lain, Islam ini mencakup amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahir. Ya. Amalan-amalan zahir seperti sholat, jihad, infak fi sabilillah, barakallahu fikum. Amalan batin ya seperti tadi ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan-keyakinan, barakallahu fikum. Baik. Adapun amalan-amalan zahir, amalan-amalan zahir seperti sholat, ini dibahas, barakallahu fikum, dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kelima nanti yang insyaallah kita akan bahas. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Ini amalan-amalan yang zahir. Siapa saja yang sholat, tetapi sholatnya tidak sesuai dengan contoh dari kami, sholatnya tidak sah, tertolak. Siapa saja yang jihad, siapa saja yang berpuasa, siapa saja yang berhaji, tidak atas contoh dari Nabi SAW, tertolak. Barakallahu fikum. Jadi hadisnya Aisyah, man amila amalan, itu merupakan patokan bagi amalan-amalan zahir. Barakallahu fikum. Adapun hadis ini, hadisnya Umar bin Khattab ini, adalah patokan-patokan untuk amalan-amalan batin. Barakallahu fikum. Amalan zahir itu butuh kepada niat. Ya, dan niat ini dibahas pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Jadi niat seseorang benar tidaknya kembali kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dikarenakan masing-masing kita tidak tahu bagaimana niatan orang lain di dalam hati-hati mereka. Maka ditimbang dan diukur dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Selama niatannya terhadap amalan-amalan yang dia kerjakan baik, insyaallah ta'ala amalannya baik dan akan diterima. Dan selama niatannya jelek, maka amalannya jelek dan tidak diterima. Ini kaidah secara umum, barakallahu fikum. Tetapi nanti akan ada beberapa amalan yang butuh terhadap perincian. Seperti amalan-amalan yang bid'ah yang diada-adakan oleh sebagian kaum muslimin. Baik, amalan tersebut baik atau jelek? Baik. Amalannya jelek, bid'ah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah amalan bid'ah yang jelek ini bisa menjadi baik dengan niat pelakunya? Baik. Maaf, paham ya, soal ya? Maka tidak bisa. Ya. Seperti halnya seorang mencuri, saya mencuri ini dengan niatan untuk disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Perbuatannya salah, mencuri. Dan mencuri tidak bisa dikatakan baik walaupun niat orang yang mencuri baik. Ya, tidak bisa. Barakallahu fiikum. Demikian pula amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian manusia, barakallahu fiikum, dia melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tetapi niatannya saya baik, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya bid'ah ya tetap bid'ah, barakallahu fiikum. Tidak bisa niat baik seseorang merubah amalan jelek menjadi baik, barakallahu fiikum. Baik. Kemudian al-fa'idatus tsaniyah, faedah yang kedua. Tamyizul adat minal ibadat. Hadis ini berfaedah membedakan antara adat istiadat dan ibadah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi adat istiadat, kebiasaan keseharian manusia, dibedakan dengan ibadah, yang membedakannya adalah niat. Contoh misalkan seseorang mandi, ya, mengguyurkan air dari atas kepalanya sampai ujung kakinya, mandi. Tetapi yang pertama, niatan mandinya karena ingin bersih-bersih, ya, supaya badannya bersih, barakallahu fikum. Maka ini merupakan kebiasaan, ya, tidak dinilai ibadah dan tidak berpahala, perkara yang mubah. Yang kedua, niatan mandinya barakallahu fikum adalah mandi dari hadas, ya, misalkan dia habis ihtilam, habis junub misalkan, dia mandi dengan niatan mensucikan dirinya, atau dia mandi untuk mendengarkan khutbah Jumat misalkan, ingin melakukan sholat Jumat. Baik, mandi yang diniati dengan ibadah maka diberi pahala, dan itu merupakan mandi yang ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibedakan, ya, barakallahu fikum. Contoh yang lainnya seperti seseorang, ada dua orang. Yang pertama, orang tersebut memiliki sebuah penyakit. Ya. Dokter menyarankan untuk sering-sering berpuasa. Ya. Jadi puasanya orang ini untuk supaya menghindari banyak makan, sehingga pemulihan penyakitnya lebih cepat. Ini kebiasaan, barakallahu fikum, perkara yang mubah. Dia tidak makan, tidak minum. Tetapi yang kedua, dia tidak makan dan minum diniatkan dengan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a, Asyura, puasa Ayyamul Bid atau puasa wajib. Ini berpahala. Membedakan antara adat istiadat, kebiasaan dan ibadah. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi dalam masalah ini ada faedah yang lain. Baik, perkara yang mubah akan berpahala apabila diniati dengan niat yang baik. Misalkan seorang makan dan minum. Ini mubah. Terserah orang mau makan silakan, tidak mau makan ya silakan. Perkara yang mubah. Seorang yang makan ya tidak mendapatkan pahala, tidak makan juga tidak mendapatkan pahala, barakallahu fikum. Tetapi seorang niat makannya irni supaya nanti kuat ibadah sholatnya, supaya taklimnya mendatangi majelis pengajian tidak luyu, tidak lemes, kuat, maka makan dia berpahala. Demikian pula contoh yang lain seperti tidur. Saya tidur dulu sebelum tidur siang, nanti saya akan ikut pengajian. Supaya nanti pengajiannya fresh, semangat, tidak luyu. Atau supaya nanti sholatnya kuat, barakallahu fikum. Maka niatan tidur ini barakallahu fikum menjadi atau berpahala. Barakallahu fikum. Jadi amalan mubah berpahala butuh dengan niat yang baik. Ya, sebagaimana hal ini pernah dinyatakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala pada tidurku sebagaimana aku berharap pahala pada qiyamul lailku. Barakallahu fikum. Jadi sebelum dia qiyamul lail, dia tidur dulu supaya apa? Supaya kuat salat malamnya. Nah, upaya dia tidur supaya mendapatkan pahala diniatkan supaya nanti ibadah salat malamnya kuat. Ini berpahala. Barakallahu fikum. Saya dipahami salah ya? Barakallahu fikum. Kemudian al-faidatu salisah, faedah yang ketiga. Tamyizul ibadat ba'dihā min ba'din. Hadis ini atau niat bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang namanya ibadah itu banyak. Ada ibadah yang wajib, fardu. Ada ibadah yang sunnah, nafilah. Barakallahu fikum. Untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah butuh kepada niat. Seorang berdiri, barakallahu fikum, melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Bisa jadi dia sholat subuh 2 rakaat atau sholat sunnah fajar rawatib. Ini dibedakan dengan niat. Barakallahu fikum. Seorang berpuasa Ramadan. Ya. Dengan seorang berpuasa di luar Ramadan. Ini amalannya hampir sama. Ya, barakallahu fikum. Butuh kepada niat untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu. Dalam faedah yang ketiga ini terdapat faedah tambahan lebih meluas lagi barakallahu fikum. Baik, yaitu menggabungkan niat dalam 2 atau lebih ibadah. Misalkan hari ini hari Senin, barakallahu fikum, bertepatan dengan Tasyu'a, ya, puasa Tasyu'a, puasa yang sangat diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau bisa menjumpai tahun depan. Di bulan Muharram beliau akan berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Barakallahu fikum. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram. Barakallahu fikum. Baik. Puasa Tasyu'a sunnah. Puasa Senin juga sunnah. Apakah boleh digabungkan? Barakallahu fikum. Baik. Diperbolehkan atau tidaknya, ini ada beberapa persyaratan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, baik, jenis ibadahnya sama. Ya, sama-sama puasa. Sama-sama puasa. Tidak bisa kita menggabungkan puasa dengan sholat. Ya, tidak bisa. Karena berbeda. Kemudian yang kedua, hukum ibadah tersebut sama. Hukumnya sama. Sama-sama sunnahnya. Maka buat bisa. Barakallahu fikum. Baik. Jadi, tidak bisa kita menggabung puasa Ramadan misalkan ya. Ketika Ramadan. Wah ini pas kebetulan hari Senin. Niat puasa Ramadan dengan niat puasa hari Senin. Ini tidak bisa. Karena hukumnya berbeda. Yang ketiga, dilihat baik, sama-sama adaan, sama-sama dikerjakan pada waktu ini. Yakni bukan satunya adaan, satunya qadaan. Ya. Maksudnya barakallahu fikum, puasa qada itu kan puasa hutan, ya, hutang dari puasa yang sebelumnya. Seorang barakatikum terluputkan satu puasa di bulan Ramadan. Dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Nah, ketika dia mau mengganti, nah ini kebetulan hari Senin. Saya akan puasa qadha satu hari di bulan Ramadan, plus saya puasa Senin Kemis. Ini tidak bisa. Karena satunya wajib dan satunya sunnah. Atau satunya puasa nazar, satunya puasa sunnah, ini tidak bisa. Barakalahikum. Dikarenakan berbeda pada pelaksanaannya. Satunya harus dilaksanakan pada hari itu, yang satunya bisa pada hari yang lainnya. Wallahu'alam bishawab. Ini tiga perkara, tiga persyaratan terkait dengan penggabungan ibadah. Barakalahikum. Baik. Kemudian al-fa'idatul rabi'ah, faedah yang keempat. Al-hassu 'alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Di dalam hadis ini terdapat faedah anjuran untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari hadis ini barakallahu fikum. Baik, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba membutuhkan keikhlasan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan anjuran ikhlas di dalam beribadah kepada Allah ini sangat banyak. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Tidaklah mereka umat manusia diperintah melainkan supaya mereka mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Ya, tidak kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini empat faedah barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas faedah-faedah yang lainnya. Masih banyak terkait dengan masalah hijrah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, gimana? Setiap orang sholat itu dapat pahala. Iya. Tapi kalau mimpi sholat, dapat pahala aja. Kayak dua hari baca yang hukumnya sama itu tidak dilakukan. Iya. Iya. Sekarang tadi kan contoh dari ibadah hukum mustahab dan mustahab. Karena kalau hukumnya yang wajib mengajibnya contohnya contohnya seperti puasa Ramadan atau sholat wajib, ya, sholat asar sama sholat zuhur digabung satu gerakan 4 rakaat dengan 2 niat, ya. Baik, kita bahas yang kedua dulu ya, terkait dengan menggabungkan niat dalam satu ibadah. Untuk masalah yang wajib ini tidak bisa, ya, karena sama-sama memiliki kewajiban masing-masing, ya, ibadahnya berbeda, ya, seperti contoh yang mudah sholat duhur 4 rakaat sama sholat asar 4 rakaat ini tidak bisa, ya, tidak bisa digabungkan barakallahu fikum, dikarenakan ada waktunya masing-masing. Kemudian terkait dengan ibadah puasa, ya, puasa yang wajib, puasa Ramadan. Ramadan tahun lalu digabungkan. Ya, tidak bisa barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa ya. Ya. Yang sunnah. Ini bisa. Ya, nanti kita kaji ulang lagi insyaallah taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih perluas faedah masalah ini bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun pada pertanyaan yang pertama, seorang yang sholat mendapatkan pahala, ya tergantung niatnya. Ya, secara umum orang yang sholat yang mendapatkan pahala, ya dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, telah menegakkan satu rukun dari rukun-rukun Islam, menegakkan sholat. Apakah berpahala atau tidaknya, ini butuh kepada niat. Ya, kalau niat sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala terpenuhi, sebagaimana contoh sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diterima barakah hukum, sholatnya sah, mendapatkan pahala. Kalau sholatnya ikhlas tetapi tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima. Ya, sebagaimana hadis Bukhari Muslim tentang kisah al-musyi' sholatuhu, seorang yang jelek sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan untuk orang tersebut ulangi sholatnya, ya, ulangi sholatnya sampai 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara sholat yang benar. Barakah itu. Seorang yang sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima sholatnya. Barakah itu. Apalagi yang tidak ikhlas, kemudian juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang yang sholat karena riya, ya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mimpi, ya, mimpi sholat, apakah berpahala? Baik. Adapun mimpi itu adalah sebuah amalan yang di luar kemampuan manusia. Barakallahu fikum. Mimpi di dalam Islam itu memiliki 3 fungsi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yang pertama, mimpi adalah wahyu. Mimpi yang menimpa para nabi dan para rasul. Ya, mimpinya mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail putranya. Ternyata itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang kedua, tayyib, mimpi adalah sebagai hiasan-hiasan tidur seseorang yang tidak ada maknanya. Barakallahu. Ya, seorang bermimpi sesuatu yang indah tetapi tidak ada maknanya. Cuman sekedar hiasan dalam tidur seseorang. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ada maknanya, yang bisa ditakwil. Ya. Dan para ulama kita banyak yang ahli dalam masalah takwil mimpi. Barakallahu fikum. Mimpi melihat Ka'bah, apa takwilnya? Mimpi melihat unta, apa takwilnya? Itu ada. Barakallahu fikum. Dan seingat ana ada kitab tersendiri terkait dengan takwil mimpi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Baik, kalau bisa hadisnya dihafalkan ya. 1 bulan 1 hadis. Ini masya Allah ini. 40 bulan kan? Ya, 40 bulan hafal. Daripada 40 bulan kita nggak hafal. Waalaikumsalam.